aku sendiri, tiada kawan yang menemani, hanya rembulan tinggi di awan yang kini memancarkan kilauan cahaya. Indahnya mengingatkan kisah-kisah lalu bersama.